Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang mana kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasul rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan membahas tentang hakikat kehidupan dunia. Dunia yang kita tempati selama ini adalah kehidupan yang sementara. Kita hidup di dunia ini tidak akan abadi dan kita pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kebanyakan manusia terpedaya dengan dunia, terpedaya dunia yang hina ini? Disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju pasar bersama para sahabat, kemudian di tengah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan bangkai anak kambing yang cacat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, menawarkan bangkai anak kambing yang cacat itu. Para sahabat menolak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia lebih hina daripada bangkai anak kambing ini." Betapa hinanya dunia. Maka pantaskah kita untuk mengagungkan dunia, mencari dunia sampai lupa terhadap akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa 'aliman aw muta'alliman." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa-apa yang ada dalam dunia itu. Illa, kecuali zikrullah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda, ta'arraf billah firrakha ya'rifka fissiddah. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kalian dalam keadaan senang. Ya'rifka fissiddah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan susah. Orang-orang yang senantiasa mengenal Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa mawalah, yaitu orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang tidak akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, aliman atau muta'aliman, yaitu orang yang berilmu. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Maka kita pilih yang mana? Apakah kita mau tetap menjadi hamba dunia ataukah kita ingin menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sahabat Radio Ismail yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dunia itu menipu banyak manusia. Dunia melenakan banyak manusia. Betapa banyak manusia yang mengorbankan akhiratnya gara-gara dunia. Mengorbankan akhiratnya gara-gara mengejar harta dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Man human la yashba'an." Ada dua orang yang tidak akan pernah kenyang di dunia ini. Yang pertama, talibul ilm, yaitu orang-orang yang gemar menuntut ilmu, yaitu seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua, talibud dunia. Kita tinggal pilih apakah kita mau jadi talibul ilm atau talibul dunia. Orang yang gemar menuntut ilmu sudah jelas akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah. Allah mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan di antara kalian. Sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita terpedaya dengan kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Kehidupan dunia yang menipu banyak manusia. Allah berfirman, وَمَا الْحَيَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu. Jemaah Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, mengoreksi diri kita, betapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jangan sampai kita disibukkan oleh dunia, tapi sibuklah untuk mengejar akhirat. Kita sibuk mengintrospeksi diri kita, betapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bagaimana caranya agar kita tidak terpedaya oleh dunia? Ada sebuah nasihat yang bagus dari seorang imam, yaitu Imam Ad-Daqqaq, mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsah. Barang siapa yang mengingat kematian, barang siapa yang memperbanyak kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, kata Imam Ad-Daqqaq, ta'jilut taubah. Ia akan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat kematian ini, dia akan tidak tergiur dengan dunia. Dia tidak akan tergiur dengan dunia, dia akan selalu mengejar akhirat. Akhirat itu kehidupan yang kekal dan abadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya, bal tu'sirunal hayatud dunya wal akhiratu khairu abqa. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kehidupan dunia ini hanyalah sementara kita tempati, dan kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan akhirat. Maka untuk itu kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin wasari'u. Dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannah, dan surga Allah, arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, kita sama-sama mengejar akhirat yang kehidupannya itu kehidupan yang abadi dan kekal. Kemudian yang kedua, kata Imam Ad-Daqqaq, barang siapa yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan senantiasa nasyatun fil ibadah. Dia akan senantiasa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan rajin beribadah, dan dia akan meninggalkan seluruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, qanaatul qalbi, yaitu dia akan senantiasa qanaah. Dia akan senantiasa qanaah terhadap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tersibukkan untuk mengejar dunia. Ini orang senantiasa mengingat kematian, dia tidak akan tergiur dengan dunia. Dia akan senantiasa qanaah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ia bersyukur. Ketika diberikan kekurangan rezeki, dia bersabar. Kemudian kata Imam Ad-Daqqaq, "Wa man nasyal mauta uqiba bi salasah." Dan barang siapa yang melupakan kematian, yaitu pemutus kelezatan, uqiba bi salasah, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal. Yang pertama, taswifut taubah. Dia akan senantiasa menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dia habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita hanyalah sementara, ya ikhwan. Umur kita di dunia ini tidak akan selamanya, dan kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Maka dari itu, jangan kita tunda-tunda taubat, karena taubat ini harus disegerakan. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, fit ta'anni salamah wa fil ajalah nadamah. Di dalam kehati-hatian itu ada keselamatan, wa fil ajalah nadamah, dan dalam ketergesa-gesaan itu ada penyesalan. Dan di sini ada sesuatu yang harus dilakukan secara terburu-buru, yang harus dilakukan secara tergesa-gesa. Salah satunya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan secara terburu-buru. Ketika kita berdosa, kita langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Imam Ad-Daqqaq, barang siapa yang melupakan kematian, maka dia akan kaslun fil ibadah, malas dalam beribadah, karena hatinya sudah keras, hatinya sudah mati, dan ia tersibukkan untuk mengejar dunia, dunia, dunia, dan dunia, sampai lupa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap kematian. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ad-Daqqaq, adamu qanaatil qalbi, dia tidak akan pernah merasa puas. Yaitu orang yang lupa terhadap kematian tidak akan pernah merasa puas di dunia ini, selalu tamak terhadap dunia. Inilah Sifat tamak ini yang menyebabkan orang selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tamak ini yang menyebabkan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fawaid, yaitu dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu ada tiga faktor penyebab orang itu berbuat dosa. Yang pertama, yaitu ia berbuat sombong. Kemudian yang kedua, tamak. Dan yang ketiga, dengki. Nah, salah satunya tamak. Tamak terhadap dunia. Tidak pernah merasa puas terhadap dunia. Ini penyebab orang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mengumpulkan dunia, sibuk mengumpulkan harta sampai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dunia, dijauhkan dari segala maksiat yang ada di dunia ini, segala perbuatan dosa. Memang perbuatan dosa itu sangatlah berat. Orang yang berbuat dosa itu, gemar berbuat dosa, berat untuk meninggalkan perbuatan dosanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, A'azzul asya' thalathah. Yaitu sesuatu yang paling berat. Ada tiga hal, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, al-wara' fi ma'asiyah. Al-wara' min ma'asiyah. Yaitu menjaga diri dari maksiat ketika sendirian. Fi khulwah. Al-wara'u fi khulwah. Yaitu menjaga diri dari maksiat ketika dalam kesendirian. Ini sangatlah berat. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia bersendirian, ini hanya orang bertakwa yang mampu melakukannya. Ini sesuatu yang paling berat, menjaga diri dari maksiat ketika dalam sendirian. Banyak orang yang jenggotnya dipelihara, celana cingkrang, di depan manusia dia tampak alim, di depan manusia dia tampak seperti orang soleh. Tapi ketika dia sendirian, ia sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tergoda oleh bisikan setan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, sesuatu yang paling berat itu al-jaudu min killah, yaitu bersifat dermawan, yaitu dermawan ketika dalam kekurangan. Ini sangat berat, berat sekali. Ketika kita mau berinfak kepada orang yang membutuhkan bantuan kita, sedangkan kita sendiri dalam kekurangan, ini sangatlah berat. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Kemudian yang ketiga, kalimatul haq inda ma yurja wa yukhaf, yaitu mengatakan kebenaran di hadapan orang yang kita takuti. Yurja wa yukhaf, di hadapan orang yang kita harapkan bantuannya, orang yang kita harapkan dan kita takuti. Banyak orang yang takut mengatakan kebenaran ketika ia berhadapan dengan tokoh masyarakat, padahal sudah jelas-jelas tokoh masyarakat itu berkata yang salah, tapi dia enggan untuk menegurnya, enggan untuk mengatakan kebenaran karena dia takut terhadap tokohnya. Karena dia merasa segan terhadap tokoh masyarakat, akhirnya dia takut untuk menegurnya. Sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari segala dosa, segala maksiat. Perbanyak berbuat baik, perbanyak beramal soleh, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah perbuatan baik yang kita perbuat, insyaallah akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal hasanat yudhibun as-sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh yang kita perbuat di dunia ini itu akan menghapuskan segala perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.